Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji surat Yunus ayat ke-46, masih menceritakan tentang bagaimana konsekuensi dari apa yang kita kerjakan itu akan kita pertanggungjawabkan, dan apa yang orang lain pekerjakan akan dia pertanggungjawabkan. Lebih jelasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum au natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum summa Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, kaum kafir, tentulah kamu akan melihatnya. Atau jika kami mewafatkan kamu sebelum itu, sebelum terlihat azab mereka, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana pada ayat sebelumnya Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, "Li amali walakum amalukum," bagiku apa yang aku kerjakan dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Buatlah sesuka hatinya, buatlah sesuka hati kalian, aku lepas tangan dari apa yang kalian kerjakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad. Lihat, tetap saja yang benar itu akan benar dan yang salah itu akan salah. Tuhan tidak tidur. Biasanya kayak gini diucapkan di saat pengadilan. Karena apa? Karena memang sudah terjepit sekali sehingga keadilan Tuhanlah yang akan terbukti. Tetapi begitu dia selamat dari keadilan Tuhan, Tuhan pun seringkali kita lupakan. Inilah manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita pada ayat yang mulia ini, ayat 66, dikatakan Allah akan melihat, memperlihatkan bagaimana kebatilan itu menjadi salah, hancur, gugur, merugi di dunia. Dan Nabi Muhammad melihat peristiwa itu sebagaimana terjadi peristiwa Badar, perang Uhud, dan perang-perang lainnya, atau bagaimana akhirnya kaum kafir itu sendiri akhirnya melemah dan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ataupun kemudian Nabi Muhammad wafat dan belum melihat bagaimana Islam menjadi agama terbesar di dunia. Kita menemukan bagaimana setelah Nabi Muhammad wafat, bukan melemah kondisi keislaman para sahabat, tetapi mereka dengan sukarela meninggalkan semenanjung Arab untuk berdakwah ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, ke Indonesia diantaranya. Dan kita menemukan 1 miliar dari 6 miliar penduduk bumi ini menganut agama Islam. Ini merupakan bukti yang benar adalah benar dan yang salah akhirnya akan terlihat menjadi salah. Untuk itu Allah menutup ayat ini dengan cukuplah Allah menjadi saksi atas apa yang diperbuat oleh manusia. Kita tidak harus menjustifikasi apa yang orang lain pekerjakan. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui. Dan Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berkata, wa kafa billahi syahida, cukuplah bagi kalian Allah sebagai saksinya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal atas prolognya. Memang sangat menarik untuk kita cermati ayat yang mulia ini. Ya, kalau kita melihat ke dalam redaksi ayat ini, mungkin nanti Ustaz Fajrul bisa lebih menjelaskannya. Seakan-akan ada yang terputus di sini Ustaz. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzina na'iduhum aw natawaffayannahum. Ini kan iya, aw natawaffayannaka. Ya kan? Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, kan seharusnya ada jawabannya, maka akan begini, begini, begini, begini, kan begitu. Artinya, seakan-akan jawaban itu ya sudah diketahui oleh manusia. Artinya, kalau sekiranya kami akan mau menunjukkan siksa itu di dunia, akan terjadi kehinaan yang begitu besar, diderita oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang menzalimi dirinya dan berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi juga mereka tidak akan melakukan kejahatan sama sekali. Karena apa? Karena takut. Tetapi kita ketahui bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan dunia ini sebagai tempat beramal ibadah dan sebagai ujian. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi dunia ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita sehingga Allah tidak tunjukkan apa akibat atau apa yang azab yang akan diderita oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu. Jadi sangat indah sekali ketika Al-Quran, redaksi Al-Quran itu kita telaah dan kita dalami, maka seakan-akan, dan memang benarlah, bukan hanya seakan-akan, memang benar, ya, Al-Quran itu sedang berdialog dengan diri kita, sedang berkata-kata dengan diri kita, dan sedang menyentuh hati nurani kita yang paling dalam. Maka daripada itulah, membaca Al-Quran ini adalah suatu keniscayaan kita dalam kehidupan saat sekarang ini. Apalagi kita dapat membaca Al-Quran ini bahkan ketika kita mengendarai kendaraan kita, artinya ketika kita menyetir mobil misalnya, kita bisa memutar di mobil kita kaset-kaset Al-Quran atau CD-CD Al-Quran atau dengan USB yang itu sangat mudah saat sekarang ini kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan hikmah dan makna daripada Al-Quran dan kandungan Al-Quran itu sendiri, sehingga hidup kita akan tercerahkan. Dan kegelapan itu terjadi ketika seseorang itu jauh daripada nilai-nilai Al-Quran itu. Mungkin itu. Iya, iya. Kalau saya sedikit ini Ustaz Fajrul sebelum terlupa, bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menggambarkan, jikalau kami perlihatkan kepadamu sebagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, itu diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi seperti orang yang melihat bagaimana penjahat tertangkap dan dipukuli oleh masyarakat banyak, maka dikata dia, yang orang yang tidak melihat berkata, bagaimana kejadiannya? Seandainya kamu melihat bagaimana penjahat itu dipukuli, maka dia tidak akan menggambarkan bagaimana, cuman orang yang mendengar itu akan melihat, bisa menggambarkan, mengilustrasikan atau terbayang di pikiran dia betapa dahsyatnya, bonyoknya muka penjahat tadi, betapa malunya dia walaupun mungkin gak dipukul, tapi karena terlihat di situ ada istri dan anaknya melihat bagaimana sang ayah mencuri, merah padam mukanya. Jadi di sini disebutkan tidak adanya jawaban itu merupakan jawaban tersendiri, dan itu merupakan ilustrasi yang sangat dahsyat supaya apa, semua orang dapat menggambarkan bagaimana pedihnya siksaan kalau itu terjadi di dunia. Kalaupun seperti kata Ustaz Ardiansyah tadi, tidak terjadi di dunia, orang kafir disiksa, karena banyak kita menemukan orang kafir matinya aman-aman saja, tapi yakinlah mereka akan rugi di akhirat. Iya, memang kalau kita kaji secara bahasa, ketika Allah mengatakan atau berfirman wa imma nuriyannaka, wa imma di sini asal katanya adalah dua, in dengan ma, dan di sini diidghamkan bacaannya menjadi wa imma. Ini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan, kami perlihatkan, kata Allah, ba'dallazi na'iduhum. Ba'dallazi na'iduhum itu adalah yang Allah inginkan perlihatkan itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu sanksi-sanksi atau siksa-siksa, azab-azab yang sudah Allah berikan kepada manusia, atau natawafayannaka, atau yang kami matikan sebelum mereka, fa ilaina marji'um, kesemuanya itu kembali kepada kami. Maka ketika kita berbicara tadi inma, in itu adalah harfu syarat, jawabannya apa? Jawabannya di sini adalah sumallahu syahidun. Tapi ini adalah bukan merupakan jawaban. Karena apa? Karena ketika Allah mengatakan sumallahu syahidun, maka tidak ada perlu lagi saksi yang lainnya, hanya cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida, cukuplah bagi kalian Allah akan sebagai saksinya. Jadi kalau sudah Allah saksinya, maka kita akan merasakan cukup, karena kita merasakan keimanan kita kepada Allah dan merasakan kesempurnaan Allah yang tiada batas, tidak hanya menciptakan langit dan bumi saja, lebih daripada itu Allah akan ciptakan, karena Allah mempunyai ilmu yang tidak sangat terbatas. Maka dikatakan di akhir ayat ini, sumallahu syahidun ala ma yaf'alun. Sebetulnya Allah sudah menyaksikan dari dulu apa yang kita perbuat, apa saja yang kita perbuat. Allah sudah menyaksikan, tapi disebabkan karena kita lalai beribadah, puasanya tidak cukup, sholatnya juga tidak full, dalam arti kata 4 kali saja, subuhnya tidak, atau kadang-kadang maghrib tidak, sehingga perbuatan ini terus dibarengi dengan kemaksiatan yang lain, lidah kita yang tidak dapat kita tahan dari perbuatan, dari perkataan-perkataan hasud, mendengki dan yang lainnya, sehingga ini adalah akan membutakan kita. Kalau sudah dibutakan disebabkan oleh perilaku kita, maka saatnya nantilah Allah akan memberikan, sebagaimana Allah mengatakan wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum. Allah perlihatkan, kalau sudah diperlihatkan itu mesti akan terjadi sanksi ataupun siksa yang Allah ancamkan, baik umat yang terdahulu baik pun yang akan datang sekarang ini. Makanya kita lihat sekarang ini Ustaz Ardi, banyak sekali musibah demi musibah. Sebetulnya inilah yang Allah ingin pertunjukkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti musibah yang jauh itu bukan dari bagian kehidupan kita, tapi itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita, karena Allah menyuruh kita mengambil i'tibar. Iya, memang kalau kita mengkaji kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka kita akan mendapat jawaban betul bahwa apa yang terjadi saat sekarang ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh manusia pada masa yang lampau. Artinya kalau kita melihat penjahat itu dihukum bukan karena tiba-tiba saja hukuman itu jatuh pada dirinya tanpa ada sebab. Ya, pastilah ada sebab. Nah, ketika kita membaca ayat ini, maka kita akan menyaksikan betul dalam kehidupan ini pun, ketika hakim menjatuhkan ponis dan mengetukkan palunya tanda ponis itu telah ditetapkan dengan tegas, maka sehebat apapun dahulu dia, ya, sejinggo apapun dia dahulu, ya, maka akan tertunduk, ya. Malu, boleh jadi malu, boleh jadi sangat menyesali, ya, atas apa yang dia lakukan. Nah, ini jadi membuat sebuah i'tibar betul bagi diri kita, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal pada masa yang lampau, pada masa yang akan datang, disebabkan oleh perbuatan kita pada masa yang akan saat sekarang ini. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat 46 surat Yunus ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang benar itu tetap benar, yang salah itu tetap salah. Maka kita sebagai manusia, orang yang beriman, mengikuti kebenaran itu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat orang benar kemudian kita ikuti. Karena ketika melihat orang benar kita ikuti, dan kemudian orang yang benar itu rupanya karena dia manusia berbuat salah, kita akhirnya jadi kecewa. Wah, kusangka lah Ustadz ini baik kali, rupanya lah dia melakukan kemaksiatan. Ustadz juga manusia, pasti pernah melakukan kemaksiatan. Kalaulah karena melihat Ustadz yang melakukan kemaksiatan kemudian dia mencoreng Islam dari sanubarinya, mengkoyakkan iman di dalam sanubarinya, maka dia adalah orang yang salah. Karena sumber kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu terkadang di dunia kita melihat balasannya, dan terkadang kejahatan itu juga di dunia pun kita menemukan balasannya. Tetapi bukan semua balasan itu tertumpu di dunia saja. Ada balasan yang lebih real dari kebenaran yang kita lakukan, yaitu di akhirat. Dan ada kejahatan yang kita lakukan atau orang lain lakukan terhadap kita akan dibalas Allah di akhirat kelak. Maka yang ketiga, yang menjadi poin sebagaimana tema kita pada hari ini, cukuplah Allah sebagai saksi. Summa Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Apa yang mereka perbuat, biarlah Allah yang menjadi saksi. Apa yang kita perbuat, cukuplah Allah menjadi saksi. Ini tentu saja poin ketiga ini akan menenteramkan jiwa kita. Karena apa? Karena kita berbuat benar, kita berbuat baik, bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk unjuk gigi, unjuk rasa, bukan untuk jemaah haji yang mungkin belum pulang, akan sebentar lagi pulang, atau yang sudah melaksanakan ibadah haji untuk meraih titel haji sehingga tidak mendapatkan atau tidak disebut Pak Haji marah. Karena kita beramal, biarlah Allah yang akan menjadi saksi. Karena apa? Karena ketika kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenteram ketika beramal saleh, hati menjadi tenteram ketika kita disakiti oleh orang lain, hati menjadi tenteram ketika kita beriman kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak pernah ingkar janji, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Fajrul dan Ustadz Ardiansah mengucapkan terima kasih. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.